Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulin amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma alhimna rusydana wa qina syururi anfusina. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala walau lewat udara. Semoga apa yang kita lakukan ini menyisihkan sedikit waktu kita, barang 15 menit, untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan kita mendoakan semoga Syekh Mutawalli Sya'rawi mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal kebajikannya ini merupakan sebab dia memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Kahfi ayat ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni 'udhra. Musa berkata, jika saya bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan saya menyertaimu lagi. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat musyawwiq, sangat menarik ya, apa yang dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi ini tentang relasi hubungan antara murid dan guru, antara Nabi Musa dan Nabi Khidir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kisah ini sangat mengandung banyak hikmah, tidak seperti kisah-kisah yang lain yang hanya kita dapat membacanya setelah itu tertawa, atau setelah itu kita merenung, atau mungkin setelah itu kita menangis, dan hanya itu. Berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membacanya maka banyak sekali mutiara hikmah yang dapat kita raih. Dan ketika kita merenungkan lagi, ada mutiara hikmah yang lainnya. Maka benarlah kalau Profesor Dr. Abdullah Darros mengatakan, Al-Quran itu layaknya seperti permata, yang ketika kita melihat dari satu sisi, maka dia akan memancarkan satu warna. Lihat dari sisi yang lain, dia akan memancarkan warna yang lain. Nah, inilah Al-Quran. Nah, pada kali ini kita membahas surah Al-Kahfi ayat ke-76, di mana Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, ya, berjanji kepada Nabi Khidir bahwa kalau dia bertanya lagi maka tidak perlu lagi Nabi Khidir memaafkannya, dan sudah cukup untuk memberikan uzur atau maaf kepada Nabi Musa alaihissalam. Paling tidak dalam kisah ini atau dalam ayat ini ada tiga hal kunci yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Yang pertama, betapa cepat kesadaran Nabi Musa mengakui kesalahannya kepada gurunya. Lagi-lagi, apa yang dilihat Nabi Musa bukanlah suatu perbuatan yang dapat difahami secara akal manusia. Sebab Nabi Khidir, sebagaimana pada ayat sebelumnya, itu ayat ke-74 yang sudah kita kaji dua hari yang lalu, membunuh ya, anak-anak. Dan Nabi Musa mempertanyakan perbuatannya itu. Namun Nabi Khidir mengingatkan janji antara mereka, jangan bertanya. Ya, namun Nabi Musa tidak mendebat gurunya. Sungguh sangat suatu sikap yang sangat bijak dan sikap yang sangat santun dari seorang murid terhadap guru. Ya. Dia tidak mendebat dan dia tidak merasa kalau dia benar. Ya. Secara logis sebenarnya kalau kita ikuti alur daripada ayat ini, Nabi Musa berhak untuk mempertanyakan itu. Bahkan bukan hanya sekedar mempertanyakan, tapi menghalangi Nabi Khidir untuk membunuh anak itu. Karena itu secara logis, secara syar'i dapat difahami. Namun Nabi Musa karena karena ketawaduan pada dirinya, karena dia mencoba untuk memposisikannya sebagai murid, maka dia segera memohon maaf kepada gurunya. Mari kita berkaca, sudahkah kita sekarang ini menjadi murid seperti itu kepada guru-guru kita? Atau boleh jadi karena ketidaktahuan kita, atau karena kita menganggap guru kita itu tadi salah, kita malah mencemoohkannya. Ini yang terjadi. Bahkan boleh jadi seorang mahasiswa atau seorang murid mendebat gurunya, bahkan boleh jadi mengkafirkan gurunya hanya gara-gara ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ini satu pelajaran yang penting. Nabi Musa tidak melakukan itu, tapi dia segera mengakui kesalahannya, bahwa dia tidak akan bertanya lagi, dan cukuplah untuk ketiga kalinya dia akan berpisah dengan gurunya kalau dia melakukan hal itu. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil di sini, Nabi Musa sekalipun dia tetap diingatkan, kalau bahasa kita mungkin dimarahi oleh guru, maka dia tetap mengatakan fala tusahibni, jangan lagi engkau menemani aku. Seakan-akan Nabi Musa mengakui bahwa, ya, bukan seakan-akan, tapi sebenarnya lah Nabi Musa mengakui bahwa gurunya itu adalah sahabatnya. Artinya sahabat di sini bukan sahabat dalam artian sahabat yang kita fahami, tapi dia betul-betul berteman dengan guru. Dan ini menjadi syarat penting dalam menuntut ilmu. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbi'uka an tafsiliha bibayanin. Salah satunya adalah wasuhbatul ustazi. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mencapai kepada ilmu yang sempurna, kamu tidak akan dapat memenuhi ilmu yang sempurna itu sampai engkau memenuhi 6 syarat. Salah satunya adalah wasuhbatul ustazi, berteman dengan guru. Jadi berteman atau mulazamah dengan seorang guru atau dengan beberapa guru. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama sejak dahulu, bahwa mereka menuntut ilmu itu terus, ya, mulazamah dengan guru dan tidak pernah merasa bosan dalam belajar. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatu itu kalau sudah 3 kali itu sudah kelewatan, sudah keterlaluan. Jadi kalaupun kita salah sekali, 2 kali, itu masih dapat dimaafkan. Tapi kalau 3 kali kesalahan itu dilakukan berulang-ulang, maka ini tidaklah dapat ditolerir. Artinya kalau kita terus terjatuh dalam lubang yang sama, dalam kesalahan yang sama, ketahuilah bahwa kesalahan itu sangat menghinakan diri kita sebelum orang lain menghinakan diri kita. Mungkin itu tambahan kita akan dengarkan dari Al-Ustaz kita yang sangat banyak ghazaratul ilminya menjelaskan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, Ustaz Ahmad Perdana Indra. Fadol, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, tadi ada salah satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Ustaz Ardi, yang saya coba untuk memberikan tambahan sedikit, yaitu pentingnya rasa malu di dalam belajar. Jadi di dalam keterangan ayat ini nampak sekali bahwa ternyata Nabi Musa alaihi salam sudah muncul rasa malunya karena selalu diingatkan oleh gurunya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, bahwa memang rasa malu itu dalam segala sisi kehidupan, terutama sekali di dalam belajar, adalah merupakan suatu hal yang penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Rasa malu menjadi orang bodoh, rasa malu menjadi orang yang ketinggalan dari orang lain, rasa malu karena tidak mampu menjawab pertanyaan dari gurunya, rasa malu dan sebagainya, ya, rasa malu karena malas, rasa malu karena tidak lambat bangun pagi, sedangkan orang lain subuh sudah bangun pagi dan setelah itu belajar dan sebagainya. Ya, karena memang di dalam keterangan salah satu hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan ilam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau ternyata sudah tidak ada rasa malu lagi di dalam dirimu, maka silahkan berbuat apapun yang engkau inginkan. Karena itu sama saja seperti binatang yang bahkan di depan orang lain bisa melakukan hubungan seksual, karena memang tidak ada lagi rasa malunya. Silahkan melakukan apapun, silahkan untuk melakukan terserah apa yang diinginkan, ketika rasa malu itu sudah tidak ada lagi di dalam diri seseorang. Jadi pentingnya rasa malu ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, rasa malu yang disampaikan oleh Nabi Musa dengan mengatakan insa'altuka an syai'in ba'daha, kalau aku bertanya lagi, saya sudah malu nih guru. Kalau saya tanya lagi guru, udahlah, tak usahlah guru ngawani saya lagi. Tujuannya adalah untuk memberikan satu motivasi baru bagi dirinya supaya dia betul-betul bisa ingat dengan syarat yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya, di dalam kehidupan ini rasa malu itu sangat penting untuk kita kembangkan, ya, bahkan menjadi suatu batasan kepada kita. Kalau saya tidak mampu melakukan ini, maka ya saya akan memberikan hukuman kepada diri saya dan sebagainya yang semakna dengan itu. Tujuannya untuk mendongkrak kembali semangat kita, untuk kembali mengingatkan kita bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Itulah yang menjadi tujuan utama dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi menarik sekali di sini ada batasan yang kemudian diberikan oleh Nabi Musa karena memang beliau merasa ini gurunya sudah sangat tinggi ini. Karena memang tidak ternalar lagi. Bahkan nanti di dalam keterangan ayat selanjutnya akan dipaparkan tentang bagaimana akhirnya beliau lupa lagi karena ketidaksabarannya, sehingga akhirnya beliau mengkritik kembali Nabiullah Khidir alaihissalam. Para pendengar rahimakumullah, begitu juga di dalam belajar, ketika ada seorang murid yang terus-terusan diajar tapi tidak mampu, dia harus punya rasa malu dalam dirinya sehingga akhirnya dia bersemangat kembali belajar. Dan dia boleh membuat batasan-batasan dalam artian kalau saya tidak mampu untuk mempelajari ini, saya lebih baik mencari guru lain karena mungkin guru yang pada saat itu tempat dia belajar mungkin terlalu tinggi ilmunya sehingga dia tidak mampu memahaminya. Ini suatu hal yang wajar-wajar saja. Dan apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam memang kalau kita perhatikan pemaparan kisahnya di awal memang sungguh suatu hal yang tidak sanggup untuk dinalar oleh Nabi Musa alaihissalam karena ketinggian ilmu dari Nabi Allah Khidir alaihissalam. Begitu juga di dalam kehidupan ini, pada saat kita tidak mampu belajar dari seseorang, coba belajar dari orang lain. Mungkin bahasa penyampaian jauh lebih mudah, tapi bukan berarti kita kemudian menghinakan guru pertama kita belajar, karena memang bisa jadi kemampuan kita jauh lebih rendah sehingga kita tidak mampu menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru pertama sehingga kita harus berpindah kepada guru lainnya. Jadi menarik sekali keterangan ayat ini. Yang menjadi catatan di sini yang paling penting adalah jangan sampai menyusahkan seseorang. Sebagaimana Nabi Musa sudah merasa malu karena menyusahkan sang gurunya Nabi Allah Khidir, begitu juga di dalam kehidupan ini jangan sampai ternyata dengan ketidakmampuan kita, kita malah membuat orang lain menjadi susah. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarnya Nabi Musa kepada Khidir ternyata memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi diri kita. Inilah Al-Quran yang marilah kita jadikan ia bacaan setiap hari, teman kita di dalam kehidupan ini yang membasahi lidah kita dan membasahi bibir kita sehingga kita dapat memaknai apa yang kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini sebagai lentera dalam kehidupan kita di dunia ini dan di alam barzah nantinya setelah dan kemudian di akhirat nanti menjadi syafaat bagi diri kita. Banyak tadi sudah mutiara yang disampaikan dan mudah-mudahan kita dapat memaknainya dan mengamalkannya. Demikian yang dapat disampaikan, saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.